Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Terkait pembahasan kita tentang pembatal-pembatal keislaman yang juga disebut jadi nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman juga disebut dengan, diistilahkan dengan asbabur riddah, faktor-faktor ya, penyebab kemurtadan. Disebut juga dengan anwa'ur riddah, jenis-jenis kemurtadan. Ya, telah kita bahas mengenai hukum orang yang murtad, hukum dunia, yakni hukumnya di dunia, telah lewat rincian ya, bahwa apabila yang murtad itu satu orang, maka penguasa yang sah, pemerintah ya, pihak yang berwajib, yang berwenang, yang menjalankan, menegakkan syariat Islam, hukum had, menangkap, berkewajiban menangkap orang yang murtad, kemudian dinasihati dan diminta untuk bertobat. Jika tidak, maka hukumannya adalah, hukum hadnya adalah dieksekusi mati ya. Dan ada juga jenis kemurtadan yang parah sehingga tidak dimintai bertobat lagi, melainkan langsung dieksekusi mati. Ya, apabila yang murtad itu adalah kelompok, jumlahnya sekian orang dan punya kekuatan militer, ya mau ditangkap, mereka melawan, artinya diperangi. Ya, tidak bisa ditangkap itu saja karena punya kekuatan dan melawan, jadi diperangi seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pada awal khilafahnya bersama para sahabat. Nah, ini dilakukan, ketetapan hukum ini demi penjagaan ya terhadap kemuliaan Islam, untuk menjaga kemuliaan Islam agar tidak diinjak-injak, tidak dihinakan. Ya, seenaknya seseorang memeluk Islam, kemudian ya seenaknya dia meninggalkan Islam, begitu. Memeluk Islam kemudian keluar dari Islam, ya, murtad. Itu mempermainkan Islam. Nah, demi untuk menjaga kemuliaan Islam, maka hukum orang yang murtad seperti yang kita dengar. Beda dengan orang yang kafir asli. Artinya memang dia kafir dari sejak awal. Ya, dari dia lahir sampai dia balik. Dia ya memang tidak pernah memeluk Islam. Nah, itu hukumnya berbeda. Adapun ini dia memeluk Islam kemudian menghinakan Islam, meninggalkan Islam. Maka artinya dia menghina Islam. Ini termasuk salah satu dari 5 perkara darurat yang wajib dijaga dalam syariat. Nah, di situ permasalahannya. Nah, dan tidak disampaikan secara ringkas waktu itu tentang 5 perkara darurat yang wajib dijaga dalam syariat Islam. Pada kesempatan ini kami ingin memberi faedah, akan menyampaikan secara lengkap. Nah, menyampaikan secara lengkap penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan dari kitab beliau yang lain, yang juga itu syarah Nawakidul Islam, syarah penjelasan Nawakidul Islam, tapi penjelasan yang lebih lengkap daripada kitab yang pertama. Nah, di situ Ad-Daruratul Khams, 5 perkara darurat yang wajib dijaga dalam syariat, dikupas ya oleh Syekh, dan ada penjelasan-penjelasan agar kita bisa memahami 5 perkara darurat yang harus dijaga ini, dan terkait dengan hukum-hukum syariat yang ditetapkan demi untuk menjaga 5 perkara darurat itu. Nah, yang pertama ini tadi ya, jadi 5 perkara darurat yang wajib dijaga adalah agama. Nah, adalah agama. Nah, agama ini harus dijaga ya, kemuliaannya, kehormatannya. Nah, oleh karena itu orang yang murtad dia mempermainkan Islam, menghinakan Islam, maka agama ini harus dijaga kemuliaannya, harus dijaga kemuliaannya, kehormatannya. Dia tidak bisa dibiarkan begitu saja, harus ditangkap. Jika dia kembali ke dalam Islam, nasihati mau bertobat, ya alhamdulillah. Jika tidak, maka terkena hukum had, dihukum mati. Jika dia punya kekuatan melawan kelompok dan melawannya, diperangi seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq dan para sahabat. Nah, sehingga pada peperangan itu akan terbunuh. Siapa yang terbunuh dari para pelaku kemurtadan itu, dan akan ditangkap siapa yang ditangkap, ya. Bayib, sebagaimana pada peristiwa perang menumpas orang-orang yang murtad yang dilakukan Abu Bakar Siddiq bersama sahabat radhiyallahu anhum, ya, terbunuh yang terbunuh dari orang-orang yang murtad di situ, ya, yang sebagiannya dulu, ya, telah beriman di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian murtad. Dan ada juga yang ditangkap dan dihadapkan kepada Abu Bakar Siddiq dan bertobat kembali, sehingga kembali kemuliaan persahabatan dengan Nabi kembali dia raih karena dia bertobat kembali masuk Islam. Nah, di sini kata Syekh, li'anna ad-din huwa awwalu daruratil khams, karena agama merupakan perkara pertama dari lima perkara darurat yang wajib dijaga dalam syariat. Allati tajibul muhafadzatu 'alaiha, yang wajib dijaga. Fa yuhafadzu 'ala ad-din, maka hendaknya, ya, dilakukan penjagaan terhadap agama, dijaga kemuliaan agama ini, Islam ini, kehormatannya. Wa yajibu ay yutabbaqal hukmu 'alal murtaddin al-kharijin 'anil Islam, dan wajib penerapan hukum, wajib penerapan hukum syariat atas orang-orang yang murtad, yang keluar dari Islam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa mengganti agamanya, menukar agamanya, Islam diganti dengan agama lain, melakukan faktor kemurtadan, maka bunuhlah dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah lewat juga penyebutan hadis ini, ya, sebelumnya hadis ini riwayat Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, perintah, ya, perintah untuk membunuh orang yang murtad ini tertuju ke penguasa, pemerintah yang sah, dia yang berwenang, yang berwajib. Ini sudah dijelaskan ini, ya, bukan urusan golongan tertentu atau pribadi melakukan itu, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga faktor. An-nafs bin nafs, ya, jiwa dibayar jiwa, qisas. Wa thayyib az-zani, pezina yang telah menikah, berstatus sudah menikah berzina, maka dia dirajam sampai mati. Wa tariqi li dinihi al-mufariqi lil jama'ati, yang meninggalkan agamanya, meninggalkan Islam, ya, memisahkan diri dari jamaah, dari golongan kaum muslimin, murtad, ya, maka darahnya ditumpahkan, dihukum mati, ya. Wasyahidu qawlu, yang merupakan dalil dari hadis ini, kata Syekh, yaitu wattariku lidini al-mufariq al-jama'ah, yang meninggalkan agamanya, murtad, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis ini hadis muttafaq alaih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ini, ya, perkara pertama dari lima perkara yang darurat dijaga, ya, lima perkara dari lima perkara darurat yang wajib dijaga dalam syariat. Nah, ini yaitu agama. Ini kaitannya dengan adanya penerapan hukum mati atas orang yang murtad itu. Kemudian wathani, yang kedua, minat darurat, perkara kedua dari lima perkara darurat yang wajib dijaga dalam syariat adalah an-nafsu, jiwa, nyawa. Walihada, oleh karena ini syara' Allahul qisas, oleh karena ini Allah mensyariatkan hukum qisas. Hukum qisas. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl, telah diwajibkan atas kalian hukum qisas pada orang-orang yang jadi korban pembunuhan dari kalangan kaum muslimin. Al-Baqarah ayat 178. Ila qawlih, sampai pada firman Allah Ta'ala, Al-Baqarah ayat 179, Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Bagi kalian pada hukum qisas, pada penegakan hukum qisas, ada kehidupan. Wahai orang-orang yang berakal, muka-muka kalian bertakwa. Nah, akan dijelaskan nanti bagaimana maksudnya pada penegakan hukum qisas, penerapan hukum qisas ada kehidupan. Padahal qisas itu adalah hukuman mati bagi orang yang membunuh, dia dibunuh, hilang nyawanya. Ya. Jadi bagaimana maksudnya bahwa pada penegakan hukum qisas ada kehidupan? Nah, akan dijelaskan nanti. Naam. Wa amara bihifdzil anfusil mu'minati. Allah memerintahkan menjaga jiwa-jiwa yang beriman. Ya, nyawa-nyawa orang-orang yang beriman. Walidza syara'al qisas lihifdzil anfusi minal i'tida. Oleh karena ini Allah mensyariatkan hukum qisas untuk menjaga jiwa-jiwa beriman itu dari kejahatan, dari kejahatan, ya, pembunuhan, melenyapkan jiwa orang yang beriman, membunuhnya, ya, untuk menjaga itu, ya, untuk menjaga agar tidak terjadi kejahatan pembunuhan orang yang beriman, maka ditetapkan hukum qisas. Artinya pembunuhnya juga dibunuh sebagai bayarannya, ya, jiwa dibayar jiwa, itu qisas. Walakum fil qisasi hayatun, bagi kalian pada qisas ada kehidupan. Apa maksudnya? Ya, orang yang membunuh dibunuh juga di qisas sebagai bayaran, ya, jiwa yang dia telah bunuh, jiwa yang juga dihilangkan, dia juga dibunuh. Tapi itu mengandung kehidupan. Bagaimana maksudnya? Kata Syekh, li annal qisasa wa in kana qatlan lil jani, karena sesungguhnya qisas itu, meskipun qisas itu adalah membunuh penjahat yang telah membunuh orang lain, ini orang lain yang dibunuh itu orang beriman, ya, fa innahu yusabbibul hayata linnas, ya, maka sesungguhnya itu, ya, merupakan faktor yang akan menciptakan, ya, menghasilkan kehidupan bagi kaum muslimin. Nah, li'annahu yamna'ul qatlah, karena sesungguhnya penerapan hukum qisas itu akan menghalangi terjadinya pembunuhan. Karena jika seseorang mau membunuh, artinya apa? Jiwanya juga akan melayang. Maka dia akan berpikir, nah, apakah siap dia juga dibunuh? Siap jiwanya juga melayang? Jadi dengan jika dia mengingat itu, wah, saya juga akan dikisos ini, saya akan dibunuh juga, akan dihukum mati, maka dia akhirnya tidak jadi membunuh. Berarti menjadi faktor terjaganya kehidupan manusia, ya, pembunuhan akan terhenti, tidak merajalela. Naam, fayamanun nasu ala dimaihim, maka orang-orang akan merasa aman dengan darah-darah mereka, ya, tidak merajalela pembunuhan, penumpahan darah. Naam, kejahatan, ya, akan terbendung. Fa idza alimal qatilu, apabila pembunuh mengetahui, au alima man yuridul qatl, atau maksudnya orang yang akan membunuh orang lain, dia mengetahui hukum annahu sayuqtalu, bahwasanya dia akan dibunuh juga jika membunuh orang itu, akan dikisos dia, ditangkap kemudian dihukum mati oleh penguasa, oleh pihak yang berwenang berwajib sebagai penegak penerapan hukum qisas dalam syariat, fa innahu yakuffu anil qatli, maka dia akan menahan diri dari pembunuhan, dia tidak akan jadi membunuh, fayunji nafsahu, maka dengan itu dia menyelamatkan dirinya dari kematian, berarti menciptakan kehidupan, kan, terjaga kehidupan, wayunji man hamma biqatli, dan dia juga menyelamatkan jiwa orang yang sudah ingin dia bunuh, tidak jadi dia bunuh, jadi selamat juga, ya, nyawanya, maka kan tercipta kehidupan, terjaga kehidupan, tercegah sekian pembunuhan-pembunuhan yang mungkin akan terjadi jika tidak ada hukum qisas. Wabidzalika tuhkanu ad-dima'u wa tuhfad. Wabidzalika tuhkanu ad-dima'u wa tuhfad. Dengan itu ya, terjagalah darah-darah, ya, tidak tertumpah. Nah, tayyib berbeda ketika penerapan hukum qisas tidak dilakukan, ya, pembunuhan banyak sekali. Sebagaimana realitasnya pada negeri-negeri yang tidak menerapkan hukum ini, meskipun terhitung negeri Islam, ya, meskipun terhitung negeri Islam seperti negeri kita dan semisalnya yang terhitung negeri Islam, naam, tetapi untuk penegakan syariat qisas tidak ditegakkan, ya, oleh pihak yang berwajib, oleh pemerintah, maka didapati, ya, kenyataannya banyak sekali terjadi pembunuhan. Nah, karena hanya ditangkap, ya, ya, dan seterusnya, ya, intinya tidak diterapkan hukum qisas, jadi, ya, orang tidak takut untuk membunuh, karena, ya, jiwanya tetap selamat, hanya ditangkap misalkan di penjara. Tayyib, beda jika qisas ditegakkan, wah, jelas berpikir keras dia jika mau membunuh, karena konsekuensinya dia juga akan mati, kehilangan nyawa juga seperti yang tadi dijelaskan tadi. Maka terciptalah, terjagalah darah-darah, tercipta kehidupan, ya, selamat. Maka itu yang dimaksud walakum fil qisasi hayatun, walakum fil qisasi hayatun, bagi kalian pada hukum qisas itu ada kehidupan, itu maksud. Nah, tayyib, ats-tsalitsu min ad-durratil khams, yang ketiga dari lima perkara darurat yang wajib dijaga dalam syariat Islam, al-aklu, akal. Yang ketiga, akal, ya, ini wajib dijaga secara darurat, ya, darurat untuk dijaga. Allahu jalla wa ala khalaqa hadzal insana, Allah jalla wa ala yang maha mulia lagi maha tinggi telah menciptakan manusia ini, insan manusia ini, wa mayyazahu an ghairihi minal makhluqat, dan Allah telah mengistimewakan manusia ini berbeda dengan makhluk lainnya, berbeda dengan hewan, binatang, ya, li'annahu a'tahul aqlah, karena Allah telah memberi manusia akal yang tidak diberikan kepada hewan, binatang, liyumayyiza bihi bainan nafi'i wadh-dharri, agar dengan akal yang ada pada manusia, dia dengan akalnya bisa membedakan mana perkara yang bermanfaat baginya, mana yang bermudarat baginya, membahayakan dirinya, yang merusaknya. Wat-tayyibi wal-khabithi, dengan akalnya dia bisa membedakan mana yang suci, mana yang halal, yang baik, dan mana yang najis, ya, mana yang haram, mana yang kotor, yang jelek. Wal kufri wal iman, dengan akalnya dia bisa membedakan mana kekafiran dan mana keimanan, ya, itu keistimewaan yang luar biasa, ini hanya dimiliki manusia, hewan tidak memiliki itu, ya. Jadi akal ini harus dijaga, jangan disia-siakan, sudah diberi akal oleh Allah Ta'ala, disia-siakan jangan, tidak boleh. Allah berfirman, walaqad karramna bani Adama, demi Allah sungguh benar-benar kami telah memuliakan Bani Adam. Yaitu Allah memuliakan Bani Adam dengan diberi akal diantaranya. Ya. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami mengangkut mereka di daratan, ya, dengan transportasi masa lalu di atas onta, keledai, kuda, yakni hewan tunggangan. Di masa sekarang ada transportasi dengan yang bermesin, ya, luar biasa. Nah, sampai pesawat terbang di angkasa, ya. Kalau di daratan apa? Kereta api, mobil, ya, mesin. Nah, wal bahr, dan di lautan. Nah, dengan perahu, layar, dan yang bermesin, kapal, ya. Ini semua nikmat dari Allah Ta'ala. Al-Isra ayat 70. Yang jadi dalil terkait pembahasan kita itu walaqad karramna bani Adam. Ya, kami telah muliakan Bani Adam. Allah mengabarkan bahwa Allah memuliakan Bani Adam dengan diberi akal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, surat At-Tin ayat 4. Demi Allah sungguh kami telah menciptakan manusia, ya, dengan sebaik-baik bentuk wujud, ya. Dengan sebaik-baik, ya, fisik, ada akalnya. Nah, termasuk dalam makna ini yang terkait pembahasan kita itu ada akalnya. Nah, ada akalnya. Fallahu jalla wa ala mayyazal insana bihadzal aql. Allah Jalla wa'ala telah mengistimewakan manusia dengan diberi akal. Fa'idha janal insanu ala akli. Artinya apa? Manusia berarti wajib menjaga akalnya. Tidak boleh menyenyakan akal. Ya. Yang merupakan keistimewaannya. Ya. Maka, fa'idha janal insanu ala akli. Apabila seseorang melakukan kejahatan, berbuat jahat pada dirinya sendiri dengan berbuat kejahatan terhadap akalnya, yaitu dengan cara apa? Bi anta ata syai'an minal muskirati wal mukhaddirati, dengan cara dia menekuni jadi pecandu, ya, minuman keras, minuman beralkohol, minuman memabukkan, ya, bir apa dan yang lainnya, ya, balok apa, makasana balok bugis apa, ha, tua, ha, nah. Dan al-mukhaddirat, yaitu obat-obat ekstasi yang membuat fly melayang, ya, seperti narkoba, ya, nah, yang merusak akal, ya. Barangsiapa mengkonsumsi, ya, obat-obat terlarang ini tadi, minuman terlarang ini tadi, yang memabukkan dan yang buat ekstasi tadi, fa innallaha aujaba iqamatal haddi alaihi bil jaldi hifdhan lil uquli li alla yutala'aba biha. Maka sesungguhnya Allah mewajibkan ditegakkannya hukum had, hukum syariat atasnya, berupa cambukan, ya, pelakunya dicambuk agar jera, agar berhenti mabuk-mabukan, agar berhenti fly, ya. Naam, dengan obat-obat ekstasi itu, berhenti mengonsumsi obat-obat terlarang, narkoba, dan naam semisalnya. Naam. Dalam rangka apa hukum itu? Hifdhon lil uqul. Dalam rangka menjaga akal-akal agar tidak dipermainkan akal itu. Ya, agar tidak dipermainkan oleh pemiliknya. Nah, sudah diberi karunia nikmat akal yang merupakan keistimewaan yang luar biasa. Dengan itu dia, ya, beda dengan hewan, malah dia sia-siakan, dia hilangkan akalnya, dia rusak akalnya dengan mabuk-mabukan, dengan ekstasi begitu, ya. Maka ditegakkan hukum had, cambuk padanya. Baik. Ar-rabi' min ad-durratil khams. Yang keempat, jadi apa yang pertama? Menjaga agama. Yang kedua, jiwa, nyawa. Yang ketiga, akal. Yang keempat, hifdzul amwal, ya, harta. Nah, rabi' min ad-durratil khams, hifdzul amwal. Yang keempat dari lima perkara darurat yang wajib dijaga adalah menjaga harta benda. Menjaga harta benda. Ya, li'anna an-nasa la budda lahum minal mal. Karena manusia dalam kehidupan mereka, mereka butuh harta. Kehidupan tidak bisa berputar tanpa harta, tidak bisa berlangsung tanpa harta. Macet. Ya. Terlantar kehidupan tanpa harta. Naam, alladzi taqumu bihi masalihuhum. Ya, mereka mesti ada harta, yang dengan harta itulah maslahat-maslahat hidup mereka bisa berlangsung, bisa tercapai. Ya, jika tidak, maka masa-masa itu macet. Nah, terganggu. Al-mal asabul hayati kama yakulun. Harta, kata Syekh Shalih Fauzan, sebagaimana mereka mengatakan, mengistilahkan harta itu asabul hayati, urat syarafnya kehidupan. Harta itu urat syaraf kehidupan. Naam. Ya. Itu tadi, kehidupan jadi macet ya, tidak ada harta. Naam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa la tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. An-Nisa ayat 5. An-Nisa ayat 5. Wa la tu'tus sufaha amwalakum. Jangan kalian serahkan harta-harta kalian dipegang oleh orang-orang yang safi, orang-orang yang bodoh, yang tidak tahu menggunakan harta. Tidak tahu menjaga harta, memanfaatkan harta dengan benar. Ya, jika diberikan kepada orang-orang bodoh itu, bodoh dalam penggunaan harta, harta itu akan dihabiskan, ya. Ya, tidak terjaga dengan baik, tidak jelas manfaatnya apa, ya. Nah, harta allati ja'alallahu lakum qiyaman. Allah sifati harta-harta itu yang Allah jadikan untuk kalian, harta-harta itu sebagai qiyaman, sebagai penopang kehidupan kalian. Sebagai penopang kehidupan kalian. Ya. Nah. Ya, oleh karena itu jika ada orang yang safih, ada orang yang bodoh, tidak bisa memegang harta, ya, tidak bisa menggunakan harta dengan benar, dengan baik, hartanya akan dihabiskan tidak jelas, ya. Tayyib. Naam. Harga 100 ribu dibeli 1 juta. Nah, meskipun dia sudah besar, dewasa, tidak boleh dipegangi harta. Nah, anak kecil, ya, anak kecil yang belum balik, tidak boleh dipegangi harta besar. Adapun jika dia sudah mumayyiz, ya, bolehlah 2 ribu jajan, ya. 3 ribu, tapi dipegangi uang besar. Nah, dalam jumlah yang besar, ya, tidak boleh. Nah, habis nanti hartanya enggak jelas kemana. Nah, ya. Baik. Faman i'tada 'ala amwalin nasi bis-sariqah. Barang siapa berbuat jahat terhadap harta-harta manusia, harta orang lain, milik orang lain dengan cara mencuri. Dengan cara mencuri harta orang. Harta orang itu sudah dijaga, ya. Dia sudah jaga hartanya dengan baik. Wah, dalam lemari sudah terkunci, gembok. Ya. Ada tempatnya sudah disimpan di situ dikunci. Nah, masuk rumah, ya, saat tidur congkel jendelanya, lemarinya, mencuri. Nah, padahal sudah dijaga harta itu. Nah, terpenuhi syarat untuk terkena hukum potong tangan, dan harta yang dicuri mencapai nilai yang memang terkena hukum potong tangan. Maka fa'innaha tuqta'u yaduh. Fa'innaha tuqta'u yaduh. Maka tangannya dipotong. Nah, tangannya dipotong. Hatta ya'manan nasu 'ala mawalihim. Ya. Agar manusia merasa aman dengan harta-harta mereka. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 38, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan wanita, potonglah tangan-tangan mereka. Jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan hukuman atas kelakuan, ya, kejahatan yang keduanya telah kerjakan. Nakalam minallah, hukuman dari Allah, peringatan bagi yang lain agar yang lainnya takut berbuat ketika melihat itu, ya, terpotong tangannya gara-gara mencuri, yang lain tidak akan berani mencuri. Dia sendiri sudah terpotong tangannya satu, mau mencuri lagi berarti hilang lagi yang satunya. Berhenti akhirnya mencuri. Nah. Ya. Wallahu azizun hakim. Allah maha perkasa lagi maha bijak dalam menetapkan hukum. Fa'idha kuti'at yadun wahidatun. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Apabila satu tangan sudah dipotong gara-gara dia mencuri, terpenuhi syarat-syarat dipotong tangannya. Ya. Hufidhat amwalun nas. Nah. Maka harta-harta manusia akan terjaga. Ya. Dari pencurian. Nah, walidzalika tajiduna al-bilad allati tuqamu fiha al-hududu aminatan mutmainnatan. Oleh karena itu kalian mendapati negeri-negeri yang ditegakkan hukum had, ya. Di negeri-negeri yang ditegakkan hukum had itu didapati negara itu aman, stabil, tenang, ya. Kalaupun ada kejahatan, maka minim sekali kejahatan. Nah, mereka merasa tenang, aman, ya, atas agama mereka, ya. Orang tidak berani melakukan kemurtadan karena sudah dijelaskan apa hukumnya atas dia. Nah, merasa tenang atas jiwa-jiwa mereka karena apabila ada yang berani membunuh dikisos. Ya, ala dinia wa anfusia wa amwaliha, dan mereka merasa aman mengenai harta-harta mereka karena, ya, orang berpikir untuk mencuri, karena jika mencuri tertangkap memenuhi syarat maka hilang tangannya satu, dipotong, ya. Wa aradhiha, dan mereka merasa aman terkait dengan kehormatan, ya, kehormatan mereka. Naam. Bainamal biladul lati la tuqamu fiha al-hududu, berbeda halnya dengan negeri-negeri yang tidak ditegakkan hukum had, hukum syariat, ya, pada perkara-perkara itu tasuduhal fawdha. Negeri-negeri itu dipenuhi dengan kekacauan. Ya, wal ittirabu, kegoncangan, kegoncangan. Jadi tidak tenang, tidak aman, tenteram. Dipenuhi dengan wal khaufu, penuh dengan rasa takut. Orang-orang takut, takut kecurian, takut dibunuh, takut, ya. Kehormatannya dirusak, wal bahimiyah, ya, penuh dengan kehidupan seperti kehidupan binatang, ya, yang kuat memakan yang lemah, menindas yang lemah. Kama huwa ma'lum, sebagaimana hadis itu diketahui. Nah, al-khamisu min ad-daruratil khams, yang kelima dari lima perkara darurat yang wajib dijaga, hifdzul ansabi wal a'rab, yaitu menjaga nasab, ya, dan kehormatan. Bagaimana cara penjagaan nasab dalam syariat? Ya. Nasab dan kehormatannya, ini yang kelima, menjaga nasab dan kehormatan. Nasab wa dzalika bi tahrimiz zina, yaitu dengan diharamkannya perzinaan. Wa iqamatil haddi 'ala az-zani, dan ditegakkannya hukum had bagi orang yang berzina. Bi an yujlada mi'atan idza kana bikran, dengan cara hukum hadnya dicambuk 100 kali apabila yang berzina itu belum menikah. Statusnya belum kawin, belum nikah, maka dicambuk 100 kali. Wa yurjama bil hijarati hatta yamuta idza kana thayyiban, dirajam dengan batu, dilempari batu dalam keadaan dia dikubur, ya, di tanah, kemudian dilempari batu sampai berdarah-darah, sampai mati. Itu dirajam apabila yang berzina itu statusnya sudah kawin, sudah menikah. Itu ditetapkan oleh Allah Ta'ala li ajli hifdzil ansabi minal ikhtilat, dalam rangka untuk menjaga nasab-nasab agar tidak kacau. Ya, agar tidak kacau. Fa idza uqimal haddu 'ala az-zunati, apabila ditegakkan hukum had bagi para pezina, fa innal ansaba tuhfadhu, maka nasab-nasab itu terjaga. Nah, tidak ada istilah, wah ini kan suka sama suka. Ya. Nah, tidak istilah suka sama suka, kemudian boleh-boleh saja. Tidak, pokoknya berzina. Tidak ada akad nikah yang sah. Ya, bukan suami istri yang sah, berarti zina. Naam, tegakkan hukum itu. Wa amma idza uttila iqamatul haddi 'ala az-zunati, adapun apabila diabaikan, ya, penegakan hukum had atas orang-orang berzina, para pelaku zina, ikhtalatatil ansabu, maka nasab-nasab akan kacau. Bagaimana kacaunya? Fala yudra hadha syakhsu man huwa ibnuhu li ikhtilatil ansab. Ya. Maka tidak diketahui orang ini siapa anaknya. Pezina ini siapa anaknya? Enggak jelas dia. Ini siapa bapaknya anak ini? Karena, ya, kacaunya nasab-nasab itu tidak jelas. Li'anna hadihil mar'ata ya'tariha rijalun kathir, karena wanita pelacur ini dia didatangi oleh banyak laki-laki. Fala yudra mimman hamalat, maka tidak ketahui ini hamil laki-laki yang mana ini. Nah, yang mana yang menghamili dia? Bergantian orang datang. Nah, jadi banyak anak zina begitu. Banyak anak zina. Nah, anak zina itu tidak bisa dinasabkan ke bapaknya, yakni laki-laki yang menghamili ibunya, tidak bisa secara syariat, karena tidak sah statusnya anak zina. Dia hanya bisa dinasabkan ke ibunya saja, jadi terputus nasabnya dari jalur bapak. Nah, maka, ya, akan kacau nasab. Ya, li'anna hadhil mar'ata, nah, sudah. Walidzalika tadi'ul ansabu, dengan demikian, oleh karena itu akan terlantar, ya, nasab-nasab allati ja'alaha Allahu mumayyizatan bainan nas, yang nasab-nasab itu Allah jadikan sebagai pembeda di antara manusia. Jelas kan? Ini fulan bin fulan. Jelas bapaknya siapa? Ini fulana bintu fulan. Fulana putrinya fulan. Jelas. Dengan itu bisa dibedakan ini anaknya siapa, yang ini anaknya siapa, siapa bapaknya, siapa ibunya, jelas. Nasabnya jelas. Ya. Bi an yu'rafa hadha syakhs mimman huwa. Diketahui orang ini dari siapa bapaknya, begitu. Ya. Wa tatarattabu ala dzalika al-ahkamu syar'iyyatu, dan akan terkait dengannya berlaku atasnya hukum-hukum syariat. Dengan jelasnya nasab mithlul mahramiyah, seperti halnya mahram. Jelas. Anak ya dengan bapak kan mahram. Nah, anak laki-laki dengan ibunya mahram, anak perempuan dengan bapaknya mahram. Kalau itu bukan bapaknya secara nasab, dia anak zina. Meskipun itu bapak biologisnya yang menzinai ibunya dan dia lahir dengan sebab itu, maka itu bukan bapaknya secara syar'i, tidak bisa dinasabkan, maka tidak bisa jadi mahram. Tidak bisa jadi mahram. Nah, kecuali jika kemudian dia menikahi ibunya dengan syarat sudah lahir, ya, karena menikahi wanita yang sedang hamil tidak boleh. Setelah lahir dia nikahi, ya, maka kan menjadi robibahnya, menjadi robibah, ya, anak bawaan istri, maka jadi mahram. Nah, jadi mahramnya dia. Tapi tetap tidak bisa dinasabkan ke dia karena itu anak bawaan istri, karena dia bukan ayahnya secara nasab syar'i. Wal mirath, dan juga hukum mirath, hukum warisan, ya, jika itu jelas bapaknya dengan akad nikah kan dia mewarisi, saling ada hubungan waris mewarisi. Jika itu bapak biologisnya tadi hasil zina, tidak bisa putus hubungan waris mewarisi dari jalur bapak, tidak ada. Nah, ya, meskipun bapak biologisnya menikahi ibunya dan menjadi mahramnya, tetapi hukum warisan tidak berlaku. Nah, karena bukan anak dan bapak secara nasab. Naam. Wa ghairi dzalika min al-ahkami syar'iyyah, dan yang lainnya dari hukum syariat, termasuk perwalian nikah, tidak bisa jadi wali nikahnya. Tidak bisa. Anak zina yang jadi wali nikahnya bapak penghulu KUA, ya, naib dari hakim di pengadilan agama. Nah, karena dia tidak punya bapak secara nasab yang jadi wali, maka walinya wali hakim dalam pernikahan. Naam, wa ghairi dzalika min ahkami syar'iyyati al-mutarattibati 'ala an-nasabi, dan yang lainnya dari hukum-hukum syariat yang berlaku yang terkait dengan nasab. Naam. Dan kata Syekh, wa ta'aruf an-nasu fi ma bainahum, dan manusia bisa ta'aruf di antara mereka, saling kenal mengenal dengan nasab itu. Hada yu'rafu anna hada abu, ini diketahui, dikenal, oh ini fulan, anaknya fulan. Ini fulan bin fulan ini. Ya. Hada akhu, oh ini saudaranya, fulan bin fulan sama bapaknya, ini bersaudara. Nah, begitu saling mengenal. Fulana bintu fulan, ini saudarinya fulan bin fulan. Naam. Hada ammuhu, ini pamannya. Hada khaluhu, ini paman. Jadi ammuhu itu paman dari jalur bapak, yakni saudara bapak. Hada khaluhu, ini paman dari jalur ibu, yakni saudara ibu. Fayahsulu tawasulu bainan nas. Maka akan terjadi hubungan antara manusia saling mengenal dan jelas, ya, yang ada hubungan rahim, silaturahim. Naam, hubungan kerabat. Tayyib, fahadha huwa hifdzul ansab. Maka inilah yang dimaksud dengan menjaga nasab. Ini yang dimaksud dengan menjaga nasab. Yang terakhir kita selesaikan sedikit lagi. Wa amma hifdzul a'rad, adapun menjaga kehormatan nama baik, fahuwa yasulu bi iqamati haddil qadhfi. Maka itu dihasilkan dengan ditegakkannya hukum had bagi orang yang menuduh orang lain berzina tanpa bukti. Falladhi yaqdhifun nasa bil fahisha. Maka orang yang menuduh manusia melakukan fahisha, perbuatan keji. Fayaqul fulanun zanin, fulan telah melakukan perzinaan. Fulanun luti, fulan telah melakukan liwat, hubungan homoseksual atau ya, yakni sama jenis laki-laki dan laki atau wanita dan wanita. Ya? LGBT ya. Yujladu ba'da an yutolaba, maka dia dicambuk, yang menuduh ini tadi, ya, dicambuk setelah dia dituntut. Idza qadhafa ahadan, apabila dia menuduh seseorang melakukan bil fahisha, melakukan kekejian itu, ya, bi an yuqima arba'ata syuhudin, ya, bi an yuqima arba'ata syuhudin, dia dituntut untuk menegakkan, yakni mendatangkan 4 saksi. Mendatangkan 4 saksi. Yashhaduna ala maqal. Yashhaduna ala maqal. Mempersaksikan atas apa yang telah dia, atas apa yang telah dia katakan. Naam. Dan ini tidak gampang. Menuduh seseorang melakukan zina dengan wanita, 4 saksi yang datang ini harus bersaksi, saya lihat, ya, timba masuk sumur. Nah, saya melihat 2 laki-laki itu melakukan hubungan, ya, homoseksual, saya lihat, ya, timba masuk sumur. Lihat, bukan hanya, oh, saya lihat boncengan, saya lihat bergandeng tangan, wah, bukan persaksian itu, tidak bisa itu. Nah, jika tidak bisa mendatangkan 4 saksi yang terpercaya, ya, yang bersaksi jelas melihatnya, ya, itu tadi timba masuk sumur, wa illa, ya, jika tidak bisa mendatangkannya, fa innahu yujladu, maka dia dicambuk, wa tasqutu adalatuh, dan gugur, ya, kredibilitasnya sebagai orang yang adil, ya, wa yusbihu fasiqan, dan dia menjadi orang yang fasik statusnya. Nah, jadi berat ya persaksiannya, enggak gampang. Oleh karena itu di zaman Nabi, di masa Nabi, yang dirajam itu, ya, dirajam karena berzina itu pengakuan pribadi, bukan persaksian. Sulit persaksian seperti itu tadi kan? Nah, ya, harus hati-hati, enggak sembarangan menuduh. Tayyib, nah, dicambuk kredibilitasnya, hilang sebagai orang yang adil, dan dia menjadi orang yang fasik. Allah Ta'ala berfirman, walladzina yarmuna al-muhsanati, orang-orang yang telah menuduh wanita baik-baik, melakukan fahisyah, perbuatan keji tadi, thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian tidak mendatangkan 4 saksi, fajliduhum 80 jaldatan, maka cambuklah mereka 80 kali. Wala takbalu lahum syahadatan abada, dan jangan kalian terima persaksian mereka selamanya, selama tidak bertobat. Wa ulaika humul fasikun, mereka lah orang-orang yang fasik. Illa alladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertobat. Min ba'di dalik, setelah itu, setelah melakukan tuduhan itu, menjadi fasik dengan itu, kemudian dia bertobat. Wa aslahu, dan membuat perbaikan, ya, memperbaiki keadaan. Fa inna allahu ghafurur rahim, maka sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha merahmati. An-Nur ayat 4 sampai ayat 5. Nah, itu maksud penjagaan apa? Menjaga kehormatan seseorang, menjaga nama baiknya, jadi tidak sembarangan gampang dituduh melakukan fahisyah, karena ada hukum had cambuk 80 kali jika tidak bisa membuktikan dengan mendatangkan 4 saksi yang benar-benar melihat, ya, hal itu. Naam. Ya. Nah, inilah 5 perkara darurat yang wajib dijaga dalam syariat. Telah kita dengar uraiannya secara lengkap dari Syekh. Kita ada gambaran, ya. Nah, betapa sempurnanya syariat ini, ya, yang menjaga hal-hal yang memang darurat harus dijaga. Nah, sepertinya waktunya sudah mepet sekali, jadi, ya, kita cukupkan sampai di sini. Kita berjumpa lagi di bulan yang akan datang bi'nillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.